Kamisnya hanya untuk Anda, Kavi Kurnia kami hadirkan setiap Kamis jam 5 sore dalam Kavis Break. Marketing bola yang sedang kita obrolin sore ini, semoga membuat Anda untuk semakin bersemangat ya, menjalankan aktivitas bisnis Anda, dan bisa dianalogikan atau diimplementasikan kemana aja yang Anda mau deh. Ini ada SMS nih Bang Kavi dari Mahfudin di Kendal. Apa Bang Kavi punya konsep marketing bola? Kalau saya, tiru aja lifestyle pemain luar dari rambutnya sampai wajahnya. Kalau perlu juga kalau pagi-pagi itu pakai topeng lah Torres, John Terry, dan Messi. Jangan pakai topengnya Ariel. Buka dulu topengmu. Bisa meniru semuanya ya Bang? Jadi kalau marketing bola dan keglamoran dari para pemain bola misalnya, selama 10 tahun ini itu sudah berbeda sangat jauh gitu loh. Kalau kita lihat misalnya satu dekade yang lalu gitu loh, istri-istri dari pemain bola itu kagak dimunculin. Coba tapi kalau Anda baca koran-koran bola gitu loh, dan kemudian gak usah koran bola lah, tapi Anda baca juga misalnya artikel-artikel olahraga gitu loh di berbagai media cetak gitu loh, itu istri-istri dari pemain bola beken itu mulai ditampilkan gitu loh, terutama setelah misalnya Victoria Beckham. Beckham gitu loh, itu muncul dan itu menjadi sesuatu yang glamor. Jadi sekarang akhirnya mereka ikut meramaikan selebritinya juga, jadi bukan hanya pemain bolanya tapi istri-istri dan pacar-pacarnya pemain bola. Oke, gitu Bang, aku potong dulu, kita terima penelpon nih Pak Henry. Iya, selamat sore Bang Kafe. Selamat sore. Apa kabar Bang? Baik. Ini kita kan negaranya luas lahannya Bang. Di kampung sampai ke kota-kota itu banyak itu lapangan sepak bola. Dan masyarakatnya kan banyak, manusianya juga. Kok nggak ada yang 11 orang yang bisa bikin ke FIFA sana Bang? Itulah. Apakah pejabat-pejabat yang pengurus itu jabatan politik aja itu? Gimana Bang itu nanti pertanyaan. Satu lagi Bang ya. Ya. Minggu kemarin abang cerita itu kopi luwak ya. Ya. Abang pernah lihat itu gajah kalau makan durian gimana tuh Bang? Ah itu belum pernah tuh kalau gajah makan durian. Nah itu cerita dari kakek saya 60 tahun yang lalu itu di Malaysia tuh Bang. Oh. Macam mana? Jadi hasil duriannya itu lebih enak itu. Jadi kalau durian itu jatuh, ya? Itu gajah itu pinter Bang. Itu kan tajam itu duri-durinya itu. Iya. Jadi diguntel-guntelin ke daun, sampai penuh, daun itu kan gak tajam lagi, duri baru ditelan Bang. Udah itu keluarnya besoknya atau dua hari lagi itu dipotong enak tuh duriannya tuh Bang. Doyan. Itu cerita nyata kaki saya yang lihat sendiri itu. Sekarang mungkin gak ada lagi gajah yang makan durian karena gajahnya gak ada hutan lagi. Bagus Bang. Oke, makasih Bang Henry, luar biasa ya, story-nya luar biasa dari sang kakek. Tapi tadi Bang ada pertanyaan menarik dari, kenapa ya orang segini banyak aja 11 orang gak ada yang oke loh. Itu sebenarnya pertanyaan yang setiap kali saya hadir di berbagai diskusi tentang olahraga, tentang bola dan segala macam, itu pertanyaan yang terus-menerus dihadirkan gitu loh. Apa sih susahnya mencari 11 orang dari 250 juta sekian penduduk gitu loh. Atau katakanlah butuh pemain cadangan nyari 15 orang atau 20 orang gitu loh dari sekian. Masa sih kita kagak bisa menemukan pemain bola yang bagus gitu loh. Jadi kalau menurut saya bukan yang gak bisa, ya bisa. Cuman nyarinya itu loh. Jadi harus dilakukan dengan serius, dengan fokus, dengan sistematis, dan memang dicari gitu loh. Tapi kan kalau kagak dicari ya kita kagak bakalan punya 20 orang pemain itu. Oke. Baiklah, ini ada Erik di Surabaya nih, Mas Erik ya, sore. Bang Kavi, marketing bola memang bagus untuk masuk dijadikan bisnis, tapi banyak yang tidak tahu karena orang-orang banyak yang tertuju pada pada permainannya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan dan mempromosikan menjadi terkenal untuk dijadikan market yang bagus sehingga marketing bola ini bisa eksis? Ya kan kalau kita lihat misalnya kan kalau orang membuat ini pertama adalah kadang-kadang orang melihat ini adalah sesuatu yang bagus gitu loh. Ini sesuatu yang memang, tapi kadang-kadang biarpun kita tahu itu udah bagus tapi minat kita enggak ke situ gitu loh. Nah, bagaimana membuat orang minat dan orang tertarik ke situ kan membutuhkan. Jadi harus ada memang pembudayaan. Jadi kalau memang strategi itu dianggap bagus dan dianggap memang bisa ini, maka harus dijadikan pembudayaan di organisasi tersebut, di dalam perusahaan tersebut. Tahan dulu Bang, kalau masih ada lagi nanti. Kita ke penelpon dulu, Pak Hari. Ya, selamat sore Bang Kafe. Ya. Selamat sore. Iya, saya mau tanya, itu zaman dulu sebelum kita Indonesia jadi India Belanda, kenapa bisa kita masuk ke Piala Dunia, sekarang nggak bisa ya? Terus kedua, handphone kan sekarang banyak yang itu, sekarang laris juga, laku juga ya, karena ada media televisinya. Yang pertama tadi gimana Pak Ari? Kenapa zaman dahulu sebelum kita jadi Indonesia, masih dijajah Belanda, kita bisa masuk Piala Dunia? Oh, oke, terima kasih Pak Ari. Bang, ini kalau zaman dijajah Belanda kan gue belum lahir nih Bang. Kali-kali lu tahu Bang, gue gak ngerti historikalnya nih. Enggak, kalau zaman dulu mungkin ya itu karena seriusnya beda gitu loh. Antara zaman dulu pemerintah Hindia Belanda mungkin serius gitu untuk menghadirkan 11 pemain yang bisa benar-benar bisa eksis gitu loh. Sedangkan kita mungkin sekarang ya mungkin nggak, saya juga kagak tahu dan tidak paham gitu loh bagaimana cara pengaturan dari organisasi PSSI misalnya gitu. Jadi ini menurut saya adalah sebuah tantangan yang bagus untuk PSSI gitu loh, bahwa kalau saja misalnya kita bisa lebih berprestasi di ajang sepak bola, mulai bukan hanya di Piala Dunia lah ya, tapi di Asia Tenggara, di Asia, dan kemudian di Piala Dunia, pasti ini dari segi kebanggaan, dari segi ekonomi, dan kemudian juga dari hal-hal yang lain, itu akan memberikan dampak yang mungkin secara positif sedemikian besar nilainya, sehingga tidak bisa diukur dengan duit gitu loh. Okay. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya sebuah tantangan yang bagus banget buat PSSI. Dan tadi kalau yang kedua tadi sih mungkin masukkan aja ya, kalau tadi TV laku, ini handphone yang punya TV juga laku. Pantes lah untuk banyak kok itu bisa nonton di handphone ya. Cuman kan di layar yang sedemikian kecil kan. Gak puas ya. Iya, kalau kagak terpaksa gitu loh. Saya waktu Piala Dunia Korea dan Jepang itu saya menghadiri nonton bareng gitu loh. Itu dengan menggunakan LCD proyektor itu ditembak ke layar yang segede layar bioskop. Waduh, itu mantap. Saya nontonnya luar biasa sekali itu, dan saya baru merasakan gila. Jadi mungkin kalau nanti ini midnight nih, kita kan waktu Piala Dunia ya, yang finalnya kalau bisa itu ditonton juga dengan layar sedemikian lebar, euforianya kerasa banget. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan dan kita hanya menerima melalui SMS saja untuk sesi terakhir ya. Anda boleh kirim pertanyaannya atau sharing Anda ke 0816 924 924. Jangan lupa sertakan nama dan kota Anda, karena seperti biasa Kafis Break selalu hadir dan memberikan merchandising untuk Anda. Stay tuned.